أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قال الإمام سعد رحمه الله أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الإلهية. Katakanlah wahai Muhammad, kepada mereka-mereka yang menyekutukan Allah, malam yunazil bihi sultana, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan sultan kepada mereka sedikit pun. Muhtajjan alaihim bima aqarru bih min tauhidir rububiyah, sebagai hujah atas mereka dari apa yang mereka tetapkan dari tauhidir rububiyah. Tetapi mereka malah mengingkari tauhidul uluhiyah. Mayarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Binzalil arzaq minas sama', dengan diturunkannya rezeki dari langit dan dikeluarkannya berbagai macam tumbuhan dari bumi. Wa taysir asbabiha fiha, Allah memudahkan sebab-sebabnya seluruhnya di dalam permasalahan itu. Amma yamliku sam'a wal absar, siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, yang menciptakan keduanya itu siapa, pemiliknya itu siapa? Wa khassama bidzikr min bab at-tanbih 'ala al-mafdhul bil fadl wa li kamal syarafihima wa naf'ihima. Disebutkan dan dikhususkan pendengaran dan penglihatan ini dalam bab at-tanbih, peringatan, penyebutan tentang mafdhul dengan fadil. Mafdhul as-sama' wal absar, yang lebih utama adalah langit dan bumi. As-sama' wal absar di bawahnya. Walaupun demikian, keduanya memiliki manfaat dan kemuliaan yang besar untuk manusia. وَمَا يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, lalu siapakah yang bisa mengeluarkan kehidupan dari kematian? فَيَخْرَجُ الْأَنْوَالِ أَشْجَارُ وَالنَّبَاتِ مِنَ الْحُبُوبِ النَّوْ وَالنَّوَى, seperti mengeluarkan berbagai jenis bentuk dari tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dari biji-bijian, dan bibit-bibit yang lainnya. Akhrajul mu'min minal kafir, dan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kekufuran. Utta'ir minal bidah wa lahu dzalik, dan mengeluarkan burung dari telurnya. Wa lahu dzalik yukhrijul mayyit, yukhrijul mayyit minal hayy, mengeluarkan kematian dari kehidupan atau sebaliknya. Wa may yudabbirul amr, lalu siapakah yang mengatur alam semesta ini seluruhnya, baik di langit maupun di bumi. Wa hadza syamilun li jami' anwa'i tadabir al-ilahiyah, yang mencakup seluruh pengaturan uluhiyah. Fa innaka idza sa'alta 'an dzalik, engkau ketika bertanya kepada mereka tentang ini semua, nah, maka niscaya mereka akan mengucapkan Allah, li'annahum ya'tarifuna bijami'i dzalik. Sungguhnya mereka i'tiraf, mengakui, menetapkan atas itu semua. Wa annallaha la syarika lahu fi syai' minal madhkurat. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada syarik di dalam rububiyah sedikit pun. Tidak ada yang bisa menandinginya. Faqala lahum ilzaman bil hujjah. Maka Allah mengatakan kepada mereka dalam bentuk menetapkan hujjah, alasan kepada mereka, afala tattaqun, lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, ikhlas ibadah, tidak menduakan Allah sedikit. Wa takhla'un ma ta'buduna min duni min al-andad wal awsan, sehingga kalian menyingkirkan sesembahan-sembahan yang lainnya dari patung dan berhala. Fadzalikum alladzi wasafa nafsahu bima wasafaha bihi Allah rabbukum. Yang demikian itu yang telah Allah tetapkan, Allah sifati dirinya. Nah, Allah rabbukum, dialah Allah rabb kalian, al-ma'luf, al-ma'bud, al-mahmud. Dialah Allah yang maha disembah, yang maha diibadahi, yang maha dipuji, al-murabbi jami'al makhluk, al-khalq bin ni'am, yang mengatur alam semesta ini dengan kenikmatan. Wa huwal haq, dan yang demikian adalah haq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, lalu apalagi setelah datangnya al-haq, tidak ada lain kecuali kesesatan. Fa inna ta'ala al-munfarid bil khalq wa tadbir li jami'il asya'. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa di dalam penciptaan dan pengaturan seluruh segala sesuatunya. Alladzi ma al-ibad min ni'matin illa minhu, tidak ada satupun dari hambanya diberikan kenikmatan kecuali dari Allah. Wala yatibil hasanat illa huwa, tidak dapat satupun kebaikan kecuali datang dari Allah. Wala yadfa'u sayyiat illa hu, tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali dari Allah. Dzul asmaul husna was sifatul kamilal azimal jalalul ikram, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki asma'ul husna, nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang sempurna, yang maha besar, al-jalal wal-ikram. Fa'anna tusrafun, lalu kenapa kalian malah berpaling menyembah kepada selain Allah? an ibadati man hadha wasfuhu ila ibadati alladhi laysa lahu min wujudil illa al-adam. Menyembah, lalu kenapa kalian malah menyembah kepada selain Allah? Beribadah kepada sesuatu yang tidak ada, tidak memiliki apa-apa. Wala yamliku li nafsi naf'a wala dharra. Dan juga kalian beribadah kepada sesuatu yang tidak memiliki manfaat dan madarat sedikit pun, kematian dan kehidupan dan penghidupan dan nusyur, kebangkitan, tidak bisa membangkitkan. Kenapa kalian sembah itu? Yang seharusnya kalian hanya menyembah hanya kepada Allah yang memiliki segalanya. Falaysa lahu minal mulk mithqala dzarrah wala syirka lahu biwajhin minal wujuh. Maka tidak ada selain Allah yang memiliki sebiji dzarrah pun, dan tidak ada tandingan bagi Allah dari berbagai macam sisi sedikit pun. Wala yashfa 'indallahi illa bi'idznih. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Fataban lima asyraka bih. Maka celakalah bagi mereka-mereka yang telah menyekutukan Allah. Wa waihan liman kafara bih. Celakalah bagi mereka-mereka yang telah kufur kepada Allah. Laqad 'adamu qulahum ba'da an 'adamu adyanahum bal faqadu dunyahum wa ukhrahum. Mereka sungguh telah menghilangkan akal mereka setelah mereka menghilangkan agama mereka. Bahkan mereka pun hilang dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu Allah berfirman, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah keputusan Allah yang pasti, yang telah Allah tetapkan atas mereka terhadap orang-orang yang fasik, bahwasanya mereka tidak beriman setelah mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, yang gamblang, dengan burhan wa nirat ma fi ibrah li ulil albab, yang mana itu semua sebagai ibrah bagi orang-orang yang berfikir, dan nasihat bagi mereka-mereka yang bertakwa dan mencari petunjuk bagi seluruh alam semesta. Nah, Raihan, apa tauhid rububiyah? Jamil, apa tauhid rububiyah? Bayu, nah Bayu. Abir, sudah berulang nih. Ali, Amar Pak, tahun berapa? Menciptakan Allah, mengesakan Allah di dalam al-khalq wa tadbir wa arzak, mengesakan Allah di dalam penciptaan, pengaturan alam semesta seluruhnya dan rizki. Tauhidul uluhiyah, apa itu Rehan? Nah, mengesakan Allah di dalam beribadah. Nah, apa hubungannya tauhidul rububiyah dengan uluhiyah? Amin Abdurrahman. Kenapa di sini disebutkan rububiyah dulu, baru setelahnya uluhiyah? Apa kaitannya, apa rahasianya di balik itu? Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rububiyyah itu, nah, keesaan Allah di dalam rububiyyah, penciptaan alam semesta, pengaturan alam semesta, nah, dia, dan juga di dalam arzak, di dalam rezeki, hanya Allah yang memberikan. Maka sudah sepantasnya manusia itu menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada patung berhala yang tidak memiliki apa-apa. Mereka enggak memiliki apa-apa. Pendengaran enggak punya, penghidupan enggak punya, penglihatan enggak punya. Ngapain disembah? Nah, sehingga tidak pantas. Yang tidak memiliki apa-apa itu diistimewakan buat apa? Ya, ngapain diagungkan, ngapain disembah, buat apa dia dipuja-puja? Penglihatan dan pendengaran saja tidak punya, tidak melihat dan tidak mendengar. Nah, buat apa diistimewakan, buat apa diagungkan, buat apa-apa lagi disembah? Nah, ini yang benda mati, makhluk saja, manusia yang, mohon maaf, taruhlah misalkan buta dan tuli. Ada keistimewaannya? Bukan artinya kita menghina, tidak. Ya tetap kurang lah. Ya bukan artinya menghinakan, tidak. Berbeda orang yang punya penglihatan, pendengaran. Ya, sesama manusia saja berbeda jauh, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Ya, ini sesama manusia saja tidak ada keistimewaan, kecuali memang dia punya kelebihan yang lain, itu pun tetap terbatas. Dia pun tetap terbatas, tidak melihat dan tidak mendengar. Mungkin keistimewaan dalam hal yang lain, itu saja. Tetap dia pun dianggap sebagai buta dan tuli. Buat apa? Walaupun unggul, unggul pun tidak seperti keunggulan manusia yang bisa melihat dan mendengar. Ini sesama manusia saja perbandingannya. Lebih-lebih benda mati. Udah gak dengar, gak ngelihat, dia pun diciptakan oleh manusia, dia pun apa, butuh kepada manusia. Lalu akal manusia yang sehat yang mana melihat hal-hal yang seperti itu terlalu diistimewakan, dianggap, dilebihkan, dipuja, nah, daripada yang lainnya. Nah, kemana akal yang sehat itu kemana? Ini dia, rububiyah. Selalu disebutkan kaitannya dengan uluhiyah. Kenapa kalian menyembah terhadap benda-benda yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, fa'anna tusrafun. Lalu kenapa kalian malah berpaling di dalam ibadah kalian kepada selain Allah? Nah, yang seharusnya kalian hanya menyembah kepada yang bisa mengatur alam semesta. mengatur, enggak usah mengatur ini dan itu sama manusia saja. Ada yang bisa memimpin, bisa mengatur saja, punya keistimewaan, ngatur ini, ngatur itu. Atur pabrik misalnya, dia bisa mengatur seluruhnya dengan efisien, itu ada keistimewaan sesama manusia. Lebih-lebih yang mengatur alam semesta harusnya disembah dan diminta, dipuja, dipuji dan lain sebagainya. Penyembahan secara mutlak hanya kepada Allah saja. Nah, yang tidak terbatas selamanya. Nah, manusia saja yang bisa memimpin satu negara, punya keistimewaan memimpin, itu aja udah Masya Allah dipujanya. Ya, sebagaimana manusia yang lainnya diberikan keistimewaan. Ini baru satu negara, belum alam semesta. Ya, belum yang memberikan rezeki, belum yang menciptakan. Manusia enggak bisa menciptakan kecuali dengan izin Allah. Sehingga tidak pantas menyembah kepada benda mati yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Apalagi dipuja dan dipuji, buat apa? Memuja, memuji, menyembah kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Allahul musta'an. Ini rububiyah dengan uluhiyah selalu dikaitkan untuk menguatkan tauhidul uluhiyah. Berkaitan rububiyah dengan uluhiyah. Allahul musta'an. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.